قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadisnya masih tentang pidato Nabi setelah penaklukan kota Mekah. Isinya adalah aturan-aturan undang-undang yang ditetapkan di tanah suci Mekah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ia menceritakan, lamma fataha Allah azza wa jalla, tatkala Allah memberikan menaklukkan atas untuk nabinya kota Mekah. Jadi penaklukan kota Mekah ini anugerah Allah. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah menaklukkan untukmu penaklukan yang nyata, yang jelas, yang besar. Walaupun ayat ini tertuju kepada kisah sebelumnya, itu tentang sulhul Hudaybiyah, tentang perjanjian di Hudaybiyah sebelum penaklukan kota Mekah, tetapi kita ingin mengambil kesimpulan bahwasanya menangnya atau berhasilnya Nabi menaklukkan kota Mekah semata-mata anugerah dari Allah. Jadi di sini lamma fatahallah. Jadi Allah yang memberikan kemudahan bagi Nabi untuk menaklukkan kota Mekah. Lamma fatahallahu azza wa jalla ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam Makkata qama fin nas. Setelah ditaklukkan, lalu Nabi SAW berdiri di hadapan manusia berpidato. Aturan-aturan atau isi pidatonya diungkapkan oleh Abu Hurairah di sini. Fahamidallaha wa athna alaih. Lalu Nabi dalam pidatonya pertama kali memuji Allah, ya, bertahmid, memuji dan menyanjung Allah. Dan ini diantara adab menyampaikan menyampaikan pidato, ceramah. Adabnya adalah memuji Allah pertama kali. Fahamidallaha wa athna alaih. Nabi SAW memuji Allah dan menyanjungnya. Thumma qal, kemudian atau lalu Nabi SAW bersabda, inna allaha habasa an makkatal fila. Ini keutamaan kota Mekah. Sesungguhnya Allah telah menghalangi dari Mekah tentara bergajah. Allah subhanahu wa ta'ala yang menghancurkan tentara bergajah, sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Fil, surat gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat apa yang diperbuat oleh Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala terhadap tentara bergajah? Kemudian disebutkan bagaimana Allah menghancurkannya dalam ayat, dalam surat tersebut. Jadi Allah yang memuliakan Mekah dengan memuliakan Ka'bah dan Mekah dengan menghancurkan tentara bergajah. Kemudian wasallata 'alaiha rasulahu wal mu'minin. Lalu Allah Subhanahu wa taala menguasakan atas Mekah rasulnya dan orang-orang yang beriman. Pasukan bergajah dihancurkan oleh Allah untuk menguasai Mekah. Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan Ka'bah dan menguasai Mekah, dihancurkan oleh Allah. Nabi SAW dengan orang yang beriman datang untuk menguasai Mekah, diberikan oleh Allah pertolongan, dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah. Sama sekali tidak terjadi kontak fisik kecuali sedikit. Hanya dari sekian pasukan yang dikirim oleh Nabi dari berbagai penjuru, hanya beberapa pasukan saja yang terjadi kontak fisik, dan itu tidak terlalu besar. Makanya para ulama berbeda pendapat, apakah kota Mekah ini ditaklukkan secara kasar, keras, itu dengan peperangan yang besar, atau penaklukan kota Mekah ini dengan cara damai. Damainya memang tidak terjadi, tidak tumpah darah kecuali dari beberapa orang saja dari pasukan kaum kafir. Sementara yang lainnya justru menyambut Nabi. tidak ada tidak ada seorang pun yang mengangkat senjata untuk menghadap dan menghalang-halangi Nabi SAW dengan pasukannya. Ini tentang keutamaan kota Mekah di tangan orang-orang yang beriman. Jadi memang bumi ini secara umum dicipta oleh Allah untuk orang-orang yang saleh. Innal arda yarithuha li'ibadihi as-salihin. Sungguhnya bumi ini Allah wariskan untuk hamba-hambanya yang saleh. Ini bumi secara umum, apalagi tanah suci Mekah. Maka ketika Nabi datang, Allah Subhanahu wa taala permudah memberikan pertolongan untuk menguasai kota Mekah dan menjadi pemilik satu-satunya dari tanah suci Mekah sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Walaupun mungkin akan terjadi di sana pertumpahan-pertumpahan darah setelah Nabi, terjadi pertumpahan darah dan bahkan banyak darah tumpah dengan peperangan yang ada di kota Mekah. Abdullah bin Zubair setelah terbunuh digantung oleh Al-Hajjaj bin Yusuf jasadnya di Ka'bah. Ya, digantung jasadnya di Ka'bah. Terjadi pertumpahan darah besar dengan adanya fitnah-fitnah di tubuh kaum muslimin. Kemudian juga muncul pertumpahan darah di tanah suci Mekah dengan munculnya kelompok-kelompok sesat. Seperti yang kemarin kita ceritakan, kelompok Batiniyah, Ubaidiyah, Fatimiyah yang menghalalkan pertumpahan darah dan menumpahkan darah para jemaah haji yang datang untuk mengibadati Allah di sana. Mereka jaga semua pintu keluar, lalu mereka habisi semua jemaah haji dan bertumpuklah jasad-jasad atau mayat-mayat di sana, dan bahkan mereka timbun sumur zam-zam dengan jasad-jasad dan mayat-mayat. Mereka congkel Hajar Aswad dan mereka bawa ke negeri mereka. Ini kaum muslimin yang tampilannya Islam, tetapi mereka orang-orang munafikin yang membenci Islam, membenci agama Allah, membenci syiar-syiar Allah. Makanya mereka tidak menghargai Ka'bah sama sekali dan tidak menghargai Hajar Aswad sama sekali. Ya, sampai sekarang, ya, kelompok-kelompok aliran ini sampai sekarang sama sekali tidak menghargai tanah suci Mekah, apalagi Ka'bah Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara Allah memuliakannya, memuliakan untuk Ka'bah, kota tanah haram Mekah, untuk disediakan oleh Allah untuk nabinya dan orang-orang yang beriman. Kemudian wa innaha lan tahilla li ahadin kana qabli. Dalam khutbahnya Nabi menjelaskan sesungguhnya kota Mekah tidak dihalalkan oleh Allah, sama sekali tidak dihalalkan atau tidak halal untuk seorang pun sebelumku, kata Nabi. Tidak halal kota Mekah untuk seorang pun sebelumku. Wa innaha uhillat li sa'atan min nahar. Dan dia pun dihalalkan untukku hanya sesaat di siang hari. Dihalalkan untuk terjadi, untuk melakukan peperangan, untuk melakukan peperangan hanya sesaat saja di siang hari. Wa innaha lan tahilla li ahadin ba'di. Dan sesungguhnya Mekah tidak akan halal lagi untuk seorang pun setelahku. Jadi bila mana terjadi pertumpahan darah di sana, bukanlah pertumpahan darah yang sah, bukan pertumpahan darah yang halal. Kemudian lalu Nabi SAW menjelaskan bentuk-bentuk haramnya tanah suci Mekah. Fala yunaffaru sayduha. Maka tidak boleh diganggu dan diusik hewan buruan atau binatang buruan di dalam tanah suci Mekah. Wala yukhtala syauquha. Dan tidak boleh dicabut rumputnya yang berduri. Yang berduri saja tidak boleh dicabut, yang tumbuh di tanah suci Mekah, apalagi yang tidak berduri. Wala tahillu saqitatuha. Dan tidak halal memungut barang temuan, barang jatuh milik orang-orang di sana, illa limunsidin. Yang memungutnya bisa melakukan, orang yang memungutnya hendak memungut, tetapi itu tidak terbuka begitu saja. Tidak halal asalnya kecuali bagi mereka yang ingin mencari pemiliknya. Illa limunsidin wa man itu diantara hukum haramnya kota Mekah, tidak boleh mengambil, memungut barang temuan di tanah suci Mekah, dan dikecualikan bolehnya memungut itu untuk orang yang mencari siapa pemiliknya, dan itu tidak ada batas waktu. Selama ia belum menemukan, maka ia terus mencari siapa pemiliknya. Ya. Kemudian wa man qutila lahu qatil, siapa yang ada seorang kerabatnya yang terbunuh, dia, siapa yang menjadi ahli waris dari orang yang terbunuh, fahuwa bi khairin nadharaini, maka orang ahli waris orang yang terbunuh ini berada pada posisi yang terbaik dari dua pilihan. Dia pada posisi terbaik dari dua pilihan. Pilihan pertama, imma ayyufda, yaitu boleh dia mengambil fidyah. Mengambil fidyah. Diberi denda atau diberikan pembayaran denda kepada mereka. Ya. Denda nyawa ini kalau saya tidak salah 100 ekor unta. 100 ekor unta. Atau pilihan yang kedua, wa imma ayyuktala, pilihan kedua, pembunuh dari keluarganya ini dibunuh, kisos. Ya, kisos. Sekalipun di tanah suci Mekah. Ya, ini pengecualian. Boleh ditegakkan, dituntut hukum kisos kepada pembunuh walaupun di tanah suci Mekah. Ya, jadi orang yang salah satu dari keluarganya terbunuh dengan sengaja oleh orang lain, maka dia mendapatkan dua pilihan, diberikan dua pilihan. Pilihan pertama adalah menetapkan orang ini hidup sampai akhir hayatnya, tetapi dia harus membayar denda. Atau yang kedua, menuntut hukum qisas. Menuntut hukum qisas. Bisa saja penerapan hukum qisas ini membutuhkan waktu yang lama, bertahun-tahun. Bisa waktunya sampai 10 tahun baru ditetapkan hukum qisas. Seperti misalnya di antara keluarga yang terbunuh ini ada anak yang masih berumur 2 tahun. Untuk mendapatkan tuntutan dia harus ditunggu sampai dia baligh. Ya, berarti proses untuk orang pembunuh ini sampai dia balik. Nanti ketika dia balik baru diminta, apa pilihanmu? Apa tuntutanmu? Apakah engkau menuntut qisas atau menuntut pilihan yang kedua? Kalau seandainya dia, walaupun mungkin sebelumnya keluarga-keluarga besarnya menuntut qisas, kemudian anak yang baru balik ini mengatakan saya menuntut fidyah atau tebusan, maka sudah bebas orang ini. Satu orang saja yang menuntut tidak qisas, maka sudah bebas nyawa orang ini. Ini yang membuat proses qisas ini lama. Sebagaimana yang terakhir kita dengar dan marak di berbagai media, tuntutan atau perintah dari Raja Salman untuk menerapkan hukum qisas kepada salah satu dari keluarganya, keluarga besarnya. Dari tahun 2004 kalau saya tidak salah kasusnya, dan baru beberapa waktu yang lalu di tegakkan hukum qisas. Lama proses karena memang tidak ada dari keluarga yang terbunuh yang menginginkan pilihan yang pertama tadi, yaitu fidyah atau tebusan. Dan tentu ketika tidak ada, maka akan ada mediasi, akan ada, biasanya keluarga raja akan berupaya untuk memberikan untuk membujuk keluarga dari yang terbunuh ini. Dan untuk yang kasus ini tidak ada yang menerima, makanya Raja Salman menetapkan qisas. Ini luar biasa, memang luar biasa dari penerapan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada negara yang seperti ini. Tidak ada negara yang kita ketahui menetapkan untuk orang yang membunuh dibunuh qisas. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan itu, walakum fil qisasi hayah. Ini hukum Allah. Dan kalian akan mendapatkan kehidupan dari penerapan hukum qisas. Karena ketika ada seseorang yang berniat untuk membunuh, dia akan berpikir panjang bahwasanya dia akan dibunuh bila mana dia membunuh. Maka ini akan memperkecil angka pembunuhan di sebuah tempat atau di sebuah wilayah atau di sebuah negara. Banyaknya pembunuhan di negeri kita ini karena memang yang membunuh bisa saja hidup puluhan tahun setelah itu. Tidak ada tuntutan dan bahkan mereka akan masih merasa akan hidup abadi dan akan bisa membunuh kembali. Karena tidak ada kekhawatiran terhadap hukum Allah di akhirat. Makanya di antara hikmah penerapan hukum Allah di dunia adalah efek jerah. Efek jerah. Di antara para ulama menjelaskan penerapan had di dunia ini memberikan efek jerah. Bagi yang berzina dirajam, bagi yang mencuri potong tangan, ini memberikan efek jerah. Dan mereka juga mengatakan penerapan hukum Allah di muka bumi ini sebagai tebusan bagi mereka yang sudah ditegakkan hukum Allah di dunia ini, maka di akhirat mereka tidak akan mendapatkan hukum yang sama, karena ini dari makna kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang sudah mendapatkan hukuman di dunia dari hukum-hukum Allah, maka di akhirat mereka tidak akan mendapatkan hukuman lagi di neraka Allah. Makanya para ulama mengatakan had itu, hukum had adalah kasirun wajabir. Kasirun yaitu memberikan efek jera, kemudian juga menutup kekurangan yang telah terjadi, sehingga tidak ada tuntutan yang tuntutan untuk penerapan hukum nanti di akhirat. Kembali kita kepada hadis, imma an yufda wa imma an yuqtal. Itu pilihan untuk ahli waris korban pembunuhan. Kemudian faqala al-Abbas illa al-idhkhira ya Rasulullah. Tadi Nabi SAW menjelaskan tentang salah satu dari makna haramnya tanah suci Mekah, tidak boleh diganggu tanaman dan tumbuhan di dalamnya yang tumbuh di sana secara umum. Lalu Al-Abbas meminta pengecualian kepada Nabi, kecuali pohon idhkhir ya Rasulullah. Idhkhir ini sebuah pohon tanaman tumbuh di tanah suci Mekah dan banyak manfaatnya, daunnya lebar dan harum, jadi fungsinya banyak. Ada digunakan oleh sebagian penduduk Mekah untuk menutupi bocor-bocor yang ada di atap rumahnya. Kan mereka atap rumah mereka dari daun kurma. Ketika ada bocor, maka untuk menutupinya bocor tersebut menggunakan daun idhir ini. Kalau seandainya dilarang, artinya tidak bisa difungsikan lagi untuk mengambil daunnya. Saya ini termasuk dalam larangan. Kemudian mereka juga gunakan untuk sebagai bahan bakar. Pengrajin besi biasa menggunakan untuk membakar ranting-ranting dan daun idhir ini, dan juga untuk menutup celah di ketika lahat, ketika dikuburkan jenazah. Sampai sekarang pun demikian, yaitu ditutupnya lahat itu dengan potongan-potongan batu. Kalau sekarang ini kayak batako, mereka yang kita yang pernah masuk melihat langsung proses penguburan jenazah di Baqi al-Gharqad, itu di sana di setiap lubang yang sudah tersedia, karena memang tidak ada penggalian kubur setiap jenazah yang meninggal dah. Mereka lubang itu sudah banyak tersedia, jadi sudah siap untuk dikuburkan berapapun jenazah. Misalnya untuk sudah tersedia sekitar 15 atau 20 lubang, dan di pinggirnya sudah tersusun batu batako nanti menutupi liang lahatnya. Dahulu demikian pula di zaman Nabi SAW, cuma tidak seperti batako sekarang. Ketika ditutup pasti akan ada celah-celah. Untuk menutupi celah ini maka dipungsikan juga daun idhir tadi. Jadi banyak fungsi daun idhir ini, di samping dia memiliki aroma yang harum, dan dia juga bisa dimanfaatkan untuk banyak kebutuhan. Sehingga Al-Abbas bin Abi Thalib meminta izin kepada Nabi untuk dikecualikan. Karena pohon idkhir ini pun tumbuh sendiri, tidak bisa ditanam. Dia tumbuh sendiri. Tanaman yang liar dan banyak tumbuh di mana-mana dan banyak pula fungsinya. Ini yang diminta oleh Al-Abbas. Lalu ia mengatakan, fa inna naj'aluhu fi quburina, sesungguhnya kami memfungsikan daun idkhir itu untuk kuburan-kuburan kami, itu proses yang seperti tadi, wa buyutina, dan untuk rumah-rumah kami, dan bahkan dalam riwayat yang telah kita baca, liqainina. Qaina adalah untuk pengrajin besi. Ya, mereka menggunakan ranting-ranting dan daunnya untuk bahan bakar. Kemudian faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, illal idkhira, dikecualikan oleh Nabi pohon ini. Lalu setelah selesai khutbah Nabi atau pidato Nabi saat itu, hari itu, faqama Abu Syah, maka tegaklah Abu Syah, seseorang yang dipanggil dengan Abu Syah. Ya, Abu Syah panggilannya. Kata Abu Hurairah, beliau ini adalah rajulun min ahlil Yaman, seseorang yang berasal dari Yaman. Abu Syah ini negeri asalnya Yaman, dan hadir ketika itu dalam penaklukan kota Mekah, mendengar pidato Nabi, dan dia menganggap ini undang-undang yang perlu diingat selalu dan jangan dan tidak boleh dilupakan. Tetapi dia mungkin merasa tidak kuat hafalannya, bagaimana pula menghafal sebanyak sepanjang itu pidato. Maka dia berdiri dan berkata kepada Nabi, faqal uktubu li ya Rasulullah, tuliskan ini untukku ya Rasulullah. Ya, tuliskan. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, uktubu li Abi Syah, tulislah untuk Abu Syah ini. Ini perintah Nabi. Dari kasus kejadian yang terakhir ini, para ulama menjelaskan bolehnya menulis hadis walau di zaman wahyu turun, yaitu Al-Quran turun. Karena memang para ulama berbeda pendapat tentang hukum menulis hadis. Menulis hadis di zaman Nabi ketika Al-Quran turun, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan atau tidak membolehkan karena Nabi SAW bersabda, la taktubu anni, wa man kataba anni falyamhu. Siapa yang menulis, jangan tulis dariku, maksudnya hadis-hadis yang ia ucapkan, barang siapa yang menulis dariku maka sekarang hapus. Kata para ulama, maka tidak dibenarkan menulis hadis di zaman Nabi. Kemudian ada lagi ulama yang membolehkan, alasan mereka ini hadisnya, dan yang disampaikan oleh Nabi dalam pidato itu tidak ada ayat Quran, tidak ada ayat Quran yang disampaikan oleh Nabi adalah tentang sunnahnya, hukum-hukum tentang tanah haram atau tanah suci Mekah. Maka Nabi membolehkan menulis apa yang ia pidatokan tadi untuk siapa? Untuk Abu Syah, agar dia bawa ke kampung halamannya sebagai undang-undang yang ia harus pegang ketika dia nanti datang ke kota Mekah, atau ia sampaikan kepada orang-orang di belakangnya di kampung halamannya. Maka dia minta ditulis isi pidato Nabi tadi. Ya, seperti halnya sekarang kita ketika selesai khutbah, ada orang yang datang, Ustaz, bisa enggak minta tag-nya? Ya, bisa minta tag-nya. Mungkin melihat isi khutbah luar biasa, kemudian meminta tag-nya untuk sebagai pegangan. Ya. Begitu pula halnya Abu Syah ini, dia minta secara tertulis dari Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya boleh menulis hadis. Akhirnya para ulama menggabungkan, ada para ulama yang lain menggabungkan dua pendapat tadi. Apa kata mereka? Larangan untuk menulis hadis berlaku untuk orang-orang yang tidak bisa membedakan mana Al-Quran dan mana hadis. Ya, karena waktu itu semuanya kan bahasa Arab. Mana yang Al-Quran, mana yang hadis, itu tidak bisa dibedakan dengan jelas. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Maka dia melarang. Bagi mereka yang bisa membedakan, maka tidak masuk larangan ini kepadanya. Makanya di antara para sahabat ada yang menulis hadis. Jadi intinya, Larangan menulis hadis di zaman Nabi itu tidak secara umum, tetapi untuk kondisi-kondisi tertentu. Berdasarkan ini, Nabi SAW membolehkan untuk, bahkan memerintahkan untuk menulis hadisnya yang ia gunakan sebagai pedoman bagi Abu Syah. Setelah itu, qala al-Walidu, berkata Walid, faqultu lil Auza'i. Walid ini salah seorang perawi, yaitu Walid ibn Muslim, dan saya berkata kepada Auza'i, gurunya, Auza'i Abdurrahman bin Amr namanya, ma qawluhu uktubu li ya Rasulullah. Apa yang dimaksud oleh Abu Syah ketika mengatakan tuliskan untuk saya ya Rasulullah? Qal, kata gurunya Al-Auza'i, hadhil khutbah allati sami'aha min Rasulullah SAW. Yang diminta oleh Abu Syah untuk ditulis adalah isi khutbah Nabi yang ia dengar tadi. Karena dia mendengar, didengarnya yang ketika didengar yang tengah-tengah yang pertama lupa, maka dia meminta untuk ditulis agar bisa menjadi pegangannya nanti ketika ia pulang ke kampung halamannya. Itu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, hadis yang ke 3228 masih tentang haramnya tanah suci Mekah. Tersisa berapa hadis? Satu hadis. Kita baca satu hadis ini. 3229. Imam Muslim mengatakan haddatsani Ishaq bin Mansur qala akhbarani Ubaidullah bin Musa an Syaiban an Yahya qala akhbarani Abu Salamah annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul inna Khuza'ata qatalu rajulan min Bani Layth 'ama fathi Makkah بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يخبت شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعطى يعني الدية وإما أن يقاد أهل القتيل قال فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي شاه فقال رجل من قريش إلا الإذخرة فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخرة. Hadisnya hampir sama dengan hadis yang telah kita pelajari tadi, cuma di awalnya ada cerita. Di awalnya diceritakan oleh Abu Hurairah bahwasanya kabilah Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah ini kabilah yang besar dan kabilah yang punya andil besar untuk menjaga dan memelihara tanah haram, terutama Ka'bah. Merekalah yang mengusir bani atau kabilah Jurhum dari kota Mekah. Karena kabilah Jurhum ini yang pertamanya hanya meminta izin menetap di kota Mekah kepada ibunda Nabi Ismail, dan kemudian mereka berkembang biak dan bahkan Nabi Ismail menikah dengan mereka, dengan keluarga mereka, kemudian berkembang dan mereka menjadi penduduk asli di sana. Akhirnya mereka mengusir keturunan Nabi Ismail dari Mekah, jahatnya kabilah Jurhum, dan bahkan mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran di sana, melakukan dosa-dosa di sana, dan bahkan mereka ada di antara mereka yang berzina di dalam Ka'bah. Ya. Lalu kabilah Khuza'ah yang sekarang ini kita ceritakan, mereka lah yang berhasil mengusir Jurhum. Kabilah Khuza'ah ini kabilah dari keturunan Nabi Ismail. Mereka yang kembali berhasil mengusir kabilah Jurhum dari kota Mekah, atau menumbangkan kekuasaan kabilah Jurhum di Mekah. Sehingga mereka menjadi kabilah yang besar dan terpandang di kota Nasuci Mekah. Kemudian diceritakan oleh Abu Hurairah tentang mereka ini, inna Khuza'ah qatalu rajulan min Bani Layth. Karena besar dan terpandangnya kabilah Khuza'ah ini, akhirnya mereka juga semena-mena. Di tanah Mekah, sebagian dari kabilah Khuza'ah ini membunuh seseorang dari kabilah yang lain yang kecil, yaitu Bani Layth. Ya, Bani Layth, kabilah dari Bani Layth. Terjadi pembunuhan, dan itu terjadi pada tahun penaklukan kota Mekah, yaitu tahun ke-8 Hijriah. Biqatilin minhum, dengan yang terbunuh dari kabilah Bani Layth ini, fa ukhbira bidzalika Rasulullah SAW. Ketika ditaklukkan kota Mekah, maka Nabi diberitakan tentang berita tersebut. Faraqiba rahilata. Maka Nabi SAW mengendarai kendaraannya, untanya, kemudian di atas untanya ia menyampaikan pidato tadi. Isinya seperti tadi, tentang bagaimana Allah menghalangi pasukan bergajah untuk berkuasa di kota Mekah dan melakukan kerusakan dengan karena kesucian dan mulianya kota Mekah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan dan memudahkan untuk nabinya dan orang beriman menguasai kota Mekah dan menjaganya agar tidak terjadi pertumpahan darah di sana. Ternyata terjadi pertumpahan darah, maka Nabi SAW ingatkan itu dengan mengatakan orang yang Bani Layth, walaupun yang membunuh itu kabilah yang besar, terpandang, yang banyak andilnya untuk menjaga kota Mekah, tetapi tetap saja harus dikisos. Maka Nabi berikan kepada keluarga ahli waris dari orang yang terbunuh ini dari Bani Layth, yaitu yang terbunuh memiliki dua pilihan, bi khairin nadharaini, yaitu menuntut diyat atau menuntut kisas atau memilih diyat. Menuntut kisas yaitu membunuh orang yang telah membunuh, atau meminta tebusan diyat. Jadi ini kasusnya. Sementara tentang aturan-aturan tanah haram itu dijelaskan juga oleh Nabi, dan ini telah berlalu pada hadis yang sebelumnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke bunyi bab, maka nampak semua apa yang disimpulkan oleh Imam Nawawi di dalam bab tentang kapan pengharaman kota Mekah, bagaimana bentuk haramnya, kemudian tidak dihalalkan untuk seorang pun kecuali hanya untuk Nabi, dan itu pun halalnya hanya sesaat di siang hari. Setelah itu Nabi SAW menyampaikan haramnya tanah suci Mekah sampai hari kiamat. Tidak dibenarkan untuk diganggu tanaman-tanamannya, hewan-hewan yang hidup di sana, dan bahkan benda yang hilang di sana punya harga dan nilai, sehingga tidak boleh diambil, tidak boleh dipungut, kecuali bagi orang yang ingin mencari siapa pemiliknya untuk dikembalikan barang tersebut kepadanya. Makanya di tanah, di Masjid Haram itu ada, di masjid Haram ada bahagian yang mengurusi barang-barang temuan, barang-barang hilang di sana, diistilahkan dalam bahasa Arab kismul mafqudat. Kalau misalnya kita ada barang hilang, mungkin satu hari setelah itu boleh didatangi tempat tersebut untuk mencari tahu tentang barang kita, apakah masih ditemukan di sana atau memang sudah diambil alih orang-orang yang memungutnya dengan sengaja. Ya. Memungutnya dengan sengaja, bukan memungutnya untuk diselamatkan, tetapi untuk diambil alih olehnya. Ini tentang bagaimana kondisi manusia yang datang ke sana itu tujuannya bukan hanya untuk beribadah, ada yang memang untuk mencari keuntungan. Saat orang beribadah tawaf, mereka justru juga untuk mencari keuntungan. Makanya banyak orang-orang yang kehilangan isi tasnya saat tawaf. Ya, saat tawaf, seperti kejadian jemaah haji dari kampung saya, sudah tua, tahun 1993. Ya, dia tawaf, dibawanya semua uangnya dalam tas. Kemudian tas pinggang jemaah haji. Kemudian setelah selesai tawaf, isi tasnya habis. Kemudian dari bawah sudah ada terbuka, dibuka dengan silet. Jadi semua uangnya habis, bahkan yang berkenaan dengan berkas-berkas resmi jemaah haji pun hilang. Hilangnya bukan diambil orang, tapi jatuh. Jatuh sementara yang diambil adalah uangnya. Ini menunjukkan bahwasanya kita juga yang beribadah harus hati-hati saat tawaf, dalam saat sa'i dan saat yang lainnya di tanah suci Mekah, karena di sana mungkin pakaian ihramnya saja yang sama, warnanya putih, tetapi hati di dalam dada berbeda-beda. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.